Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab tauhid Asy-Syaikhul Islam rahimahullah. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pada babu qaulullah taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Bab ini terkandung padanya dua perkara. Yang pertama, bab tentang merasa aman dari makarnya Allah. Yang kedua, bab tentang al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Dua perkara ini adalah termasuk dosa-dosa besar, dan itu menghilangkan kesempurnaan tauhid, dan keduanya itu menghilangkan kesempurnaan at-tauhid seorang. Telah disebutkan ayat-ayatnya dan telah kita bacakan hadisnya. Kita ulang kembali. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair. Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Dosa besar itu adalah berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang ketiga, wal-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan kemarin dua perkara dari dosa besar, asyirku billah, yang kedua al-ya'su min rahillah. Maka kita ulang kembali penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin yang ketiga. Dari dosa besar, al-amnu min makrillah. Qala, berkata Syaikh Utsaimin di dalam syarahnya, yang ketiga adalah merasa aman dari makar Allah. Apa bentuknya? Bi an ya'siyallaha, ma'a istidrajihi bin ni'am. Yakni seorang bermaksiat kepada Allah dalam kondisi istidrajihi bin ni'am, dipenuhi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunianya. Seorang bermaksiat kepada Allah dalam kondisi Allah penuhi kenikmatan-kenikmatan dunianya. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 182-183. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun, kami akan penuhi untuk mereka dari tempat yang mereka tidak ketahui. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan penuhi untuk mereka, dipenuhi kenikmatan dunianya. Min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi mati, dan kami akan terus penuhi untuk mereka. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Inna kaidi mati, sesungguhnya tipu daya saya sangat kuat. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, namun justru semakin dimudahkan rezeki dunianya, uangnya semakin lancar. Dalam kondisi dia mendustakan kesempurnaan Islam, bahkan melecehkan Islam. Semakin berani melecehkan Islam, semakin besar bayarannya. Itulah orang-orang yang sedang ditipu oleh Allah. Dia tidak sadar kalau perbuatan dia mendustakan ayat-ayat Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, kemudian datang dunia dikira Allah sayang kepada dia. Bukan. Justru itulah yang namanya istidraj. Lianna, lalu kata Syekh, wa zahiru hadzal hadis, dan yang nampak dari hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini, al-hasr, batasan. Namun walaysa kadzalik, namun ternyata ini bukan batasan. Dosa besar itu cuma 3. Nah, kalau zahirnya iya, nampaknya ada 3, namun hakikatnya tidak. Ini bukan batasan kalau dosa besar itu cuma 3. Kenapa? Li'anna hunaka kabairun ghairi hadza. Kabairu ghairi hadza, karena di sana ada dosa-dosa besar selain 3 ini. Nah, maksudnya selain 3 ini, beliau mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang dosa-dosa besar. Iyakum as-sab'ul mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ternyata ada 7, lebih dari 3. Termasuk di sini, walakinar rasulu, tetapi rasul sallallahu alaihi wasallam, yujibu kulla sa'ilin bima yunasibu halah. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab setiap penanya sesuai dengan keadaannya. Dilihat siapa yang bertanya. Siapa yang bertanya akan disesuaikan jawabannya. Fala'allahu, sehingga dari sini fala'allahu, bisa jadi. Barangkali anna hadza sa'ila indahu syai'un minal amni min makrillahi awil ya'su min rahilah. Bisa jadi orang yang bertanya ini di dirinya, pada diri orang tersebut ada 2 perkara. Barangkali pada dirinya terdapat sesuatu berupa merasa aman dari makar Allah. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi padanya ada sesuatu berupa berputus asa dari rahmat Allah. Maka karena itulah beliau menjawab sesuai orang yang bertanya. Ketika ada orang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayudhan bin a'allam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Ternyata jawabannya beda. Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat sekutu bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qultu summa ayu, lalu apa lagi? Antaqtula waladaka khasyyata ayat ama ma'ak, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut ikut makan bersamamu. Qultu summa ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Antuzaniya bihalilati jarik, engkau berzina dengan wanita tetanggamu sendiri. Jawabannya berbeda. Berarti ini bukan batasan. Sesuai dengan keadaan. Wa arada ayyubayyana lahu dhalik, sehingga Nabi ingin menjelaskan kepada sang penanya dua perkara tadi. Karena padanya ada dua perkara. Itu kefakihan beliau. Sehingga orang yang bertanya melihat siapa yang ketika ada orang bertanya dilihat keadaannya. Apa yang lebih dibutuhkan orang ini? Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Nabi tidak menjawab tanggal sekian, bulan sekian, bukan. Mada adatta, kamu telah mempersiapkan apa? Justru jawabannya, kamu telah mempersiapkan dengan apa? Kamu sudah persiapan? Apa yang kamu persiapkan? Begitu orang yang bertanya menjawab, dilihat siapa yang bertanya dan mau digiring kemana. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat. Sehingga wahadihi mas'alatun yanbahi ayyaftina lahal insan fima yati bihin nusus minan nususi syar'iyati mimma zahiruhu ta'arud. Dari hal ini, dari masalah seperti ini, seyogyanya seorang itu memiliki kecerdasan. Ayaftina, seorang memiliki kecerdasan terhadap apa yang telah datang dari dalil-dalil syar'iyah. Mimma zahiruhu ta'arud, yang dohirnya nampaknya bertentangan. Ini ditanya dosa besar ada tiga, ini ada tujuh. Ini jawabannya itu. Kok berbeda? Anda harus cerdas. Cerdas dalam memahami sebuah pertanyaan dan jawaban yang diajukan kepada beliau. Bukan saling bertentangan. Ini tiga, kok isinya beda? Bukan bertentangan. Melengkapi. Justru itu melengkapi sebuah pertanyaan. Karena beliau ditanya dan dijawab sesuai dengan keadaannya. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang suka membentur-benturkan hadis dengan hadis, padahal sama-sama sahih. Atau kadang ayat dibenturkan dengan hadis, padahal tidak ada pertentangan padanya. Ahlus sunnah meyakini kalau hadisnya sahih, kita terima. Dan akal dikalahkan. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Maka oleh karena itu haruslah bersikap cerdas. Fayahmilu kullu wahidin minhum 'alal halil munasibah liyahsul ta'aluf bainan nusus syar'iyyah. Sehingga yahmil, digiringlah masing-masing satu dari keduanya. Maksudnya masing-masing dari keduanya pertanyaan yang diajukan dan jawabannya tadi yang nampaknya bertentangan, digiringlah kepada sebuah keadaan yang sesuai agar didapatkan ta'aluf, adanya kelunakan hati untuk menerima di antara dalil-dalil syar'iyah. Barakallahu fikum. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam dikeluarkan oleh Imam Bazzar wa min hadis Ibnu Abbas bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wa ba'duhum yara, namun sebagian berpendapat annahu min kalami Ibnu Abbas. Ini ucapan Ibnu Abbas. Berarti apa? Mauquf. Ucapan yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas, sahabat, berarti namanya mauquf. Sehingga sebagian mendhaifkan. Namun hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' nomor 4603. Kalaulah ada yang berpandangan hadis ini dilemahkan, maka Syekhul Islam rahimahullah ketika membawakan sebuah riwayat yang di situ ada pembicaraan di kalangan para ulama, maka kadang beliau akan membawakan riwayat yang menguatkan. Kalau ini dianggap hadis diriwayatkan dilemahkan oleh sebagian ulama, walaupun ada yang menghasankannya, Syekhul Islam akan membawakan ayat atau hadis yang menguatkan. Contoh ayat, ayat yang kita baca kemarin. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun. Juga ayat wa may yaqnat min rahmatillah min rahmati rabbihi illa dhalun. Dua ayat ini menguatkan hadis ini. Berarti hadis ini kalaupun ada yang memandang lemah, tetapi ada yang menghasankan. Kalaupun dikatakan hadis ini riwayatnya mauquf, namun dikuatkan dengan dua ayat dalam Al-Quran tentang dua perkara yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, kita masuk pada malam ini insyaAllah pada riwayat yang berikutnya sebagai penguat ucapan Ibnu Abbas kalau dikatakan mauquf, atau riwayat yang diriwayatkan dari jalur yang lain dari Ibnu Mas'ud qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini namanya athar. Athar adalah ucapan yang diriwayatkan dari sahabat. Dan kita disuruh mengikuti athar. Apa yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh para sahabat tentang prinsip agama ini, penjelasan agama ini, kita ikuti. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Mas'udin qala, akbarul kabair, akbarul kabair, kata Ibnu Mas'ud, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Yang pertama, al-isyraku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amnu min makrillah. Merasa aman dari makarnya Allah. Wal amnu min makrillah. Wal kunut min rahmatillah. Wal ya'su min rauhillah. Al kunut. Kunut menjauh dari rahmat Allah. Kunut itu di antara maknanya adalah seorang menjauh dari rahmatnya Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kembali di sini asy-syekh membawakan, menguatkan riwayat sebelumnya, dibawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud beliau menerangkan dosa besar yang paling besar. Maka dosa besar yang paling besar yang pertama, kata beliau, al-isyraku billah, hadza akbarul kabair. Inilah dosa besar yang paling besar. Kenapa? Kenapa dikatakan dosa paling besar dari dosa-dosa besar? Li'annahu intihakul a'wamil hukuk wahuwa haqqullah. Karena syirik itu merusak keagungan dari hak-haknya Allah. Karena yang namanya syirik merusak seagung-agungnya hak, yaitu haknya Allah. Ya. Merusak seagung-agungnya hak, yaitu haknya Allah. Anda berzina merusak kehormatan manusia. Anda mencuri berarti mengambil hak orang lain. Itu juga dosa besar. Namun syirik ini merusak keagungan yang paling agung, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alladhi aujadaka, di mana Allah, alladhi aujadak, yang telah mengadakan dirimu. Anda ada di bumi ini karena sebab Allah. Wa a'addaka, dan yang telah a'adda, mempersiapkan untukmu, mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Allah telah mempersiapkan segala rezekinya, dan juga amadaka, telah memberikan, amadai a'ta, telah memberikan kepadamu segala jenis nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kamu rasakan dari sebuah kenikmatan, itu datang dari Allah. Nikmat aman. Dari mana datangnya aman? Dari Allah. Bukan karena memakai jimat-jimat, bukan karena mandi di sungai Keramat sehingga jadi tenang, bukan itu. Justru itu merusak hak Allah yang paling agung, yang memberi keamanan Allah. Lalu kamu punya keyakinan ada di sana selain Allah. Siapa itu? Air, batu. Na'udzubillah. Allah disamakan dengan batu, padahal itu makhluk Allah. Sungguh kezaliman yang sangat besar kepada Allah. Makanya para nabi dan rasul diutus, dari rasul yang pertama sampai terakhir, semuanya menerangkan kesyirikan. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan dakwah menerangkan kesyirikan, berarti dia tidak suka dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Dipertanyakan dakwah dia, mau digiring kemana orang? Maka dakwah salafiyah membangun pondasi yang pertama dari dakwahnya adalah dakwatut tauhid, mengajak manusia bertauhid, ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Dan prinsip menerangkan tinggalkan kesyirikan, jauhi kesyirikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara yang paling ma'ruf, tauhid, sunnah. Perkara yang paling mungkar yang harus diingkari adalah kesyirikan. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan dakwatut tauhid, berarti dipertanyakan dakwahnya dia. Mau digiring kemana orang? Jangan-jangan orang disuruh mengibadai dirinya sendiri. Na'udzubillah. Adapun orang yang ikhlas mengharapkan pahala Allah, berdakwah itu ialah intinya manusia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan menyembah dirinya sendiri. Bahkan dirinya takut kalau disembah orang. Karena dia manusia, bisa salah, bisa benar. Betapa ngerinya kalau orang sudah menjadikan dirinya tidak ikhlas dalam membawa dakwah. Akan jadi rusak dakwah. Apalagi yang dirusak dakwahnya para rasul. At-tauhid. Ma'asyiral muslimin, itu sebabnya. Fala ahadun akbar alaika ni'matan minallah. Maka tidak ada seorang pun yang paling besar bagimu kenikmatan yang engkau dapatkan dibandingkan kenikmatan minallah dari Allah. Orang tua kita ngasih nikmat memelihara kita dari kecil sampai kita dewasa, tapi itu sangatlah sedikit kalau dibandingkan nikmat dari Allah. Kalau seandainya Allah tidak menakdirkan kita, misalnya kita lahir, tiba-tiba sang ibu dibikin hatinya tidak suka dengan kita, begitu kita lahir langsung dibunuh, berarti kita tidak ada. Betapa banyak cerita dan berita karena seorang wanita ini berzina, malu didengar orang. Begitu lahir anaknya dimasukkan ke kloset, dibunuh. Sehingga bayi ini tidak jadi hidup. Karena di hatinya tadi sudah hilang sifat rahmah. Kalau begitu nikmat yang paling besar siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang tua menuntut kita berbuat maksiat, tidak pantas kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hu. Kalau orang tuamu memaksa kamu berbuat syirik, fala tuti'huma. Lihat, jangan taat. Jangan ditaati sekalipun orang tua kita. Karena dia mengajak berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, tidak wajib ditaati sekalipun orang tua. Jangan takut, dasar kamu anak durhaka. Biarkan dia mengatakan anak durhaka, yang penting kita tidak durhaka kepada Allah. Tetapi Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, di atas syar'i. Mentaati dalam hal yang ma'ruf, tidak mentaati dalam hal maksiat. Sekalipun orang tua. Kalau orang tua saja tidak boleh, bagaimana dengan orang lain? Lebih pantas untuk kita tidak mentaati. Karena dialah yang telah beri banyak nikmat, sehingga kita sepantasnya taat dan tunduk kepada Allah. Kadang seorang sangat tunduk kepada seorang bos. Karena bosnya tiap bulan memberi gaji 5 juta, 2 juta. Apapun ucapannya, siap menjalankan. Sementara Allah yang telah banyak memberi nikmat, memerintahkan ketaatan melalui lisan Rasulnya, tidak dia dengar. Sungguh orang ini tidak ngerti haknya Allah. Oleh karena itu, hak Allah yang terbesar at-tauhid. Sehingga kalau orang berbuat syirik, melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Lalu kata Syekh rahimahullah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, sabaqa syarhuhu, telah lewat penjelasannya. Ya, ini telah lewat penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Dan kemudian beliau menyatakan, al-kunut min rahmatillah. Kunut wal muradi bil kunut ayyastab'ida rahmatallah. Kunut, kata Syekh Utsaimin, seorang merasa jauh dari rahmat Allah. Wa yastab'ida husulal matlub, dan merasa jauh memperoleh apa yang diinginkan. Maka itu yang namanya al-qunut. Merasa jauh dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala sangat banyak. Sehingga jangan sampai merasa jauh, apalagi tidak meyakini dekatnya rahmat Allah. Dia harus berusaha melaksanakan sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Jangan berputus asa. Wal ya'su min rauhillah, al ya's al muradu bil ya's huna ay yastab'id al insanu zawal al makruh. Kalau ya's, seorang merasa jauh hilangnya perkara yang dia tidak sukai, merasa jauh hilangnya sesuatu yang dia tidak sukai. Sehingga wa inama qulna dzalik, kami katakan demikian li alla yahsulat iqrar fi kalami Ibnu Mas'ud, supaya tidak terulang ucapan Ibnu Mas'ud ini. Wal khulasah, sehingga kesimpulannya, anna sa'ira ilallah ya'tarihi syai'an yuwaqi'ani yu'awiqanihi min rabbihi. Sehingga seorang yang sa'ir berjalan menuju Allah, seorang yang berjalan menuju Allah, hendaklah dia berhati-hati dari dua perkara yang keduanya bisa mendatangkan murka Rabbnya. Apa itu? Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal-kunut min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Maka beliau menasihati, fa'idha usiba bidhorro, maka apabila seorang ditimpa dengan kesempitan dan kesulitan, aufata alaihi mayuhib, atau hilang darinya apa yang dia cintai, maka ketika ditimpa dengan dharra, kesempitan sesempit apapun, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Adalah Nabi Yaqub mengingatkan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, innahu la yai'asu min rahillah ilal qawmul kafirun. Nabi Yaqub mengatakan kepada anak-anaknya, karena Nabi Yusuf telah sekian tahun berpisah, tolong cari Nabi Yusuf. Kamu masuk ke kota Mesir, cari informasi Yusuf. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Maka kemudian Nabi Yaqub dengan itu Allah berikan apa yang dia inginkan. Allah kumpulkan keluarga Yusuf di Mesir. Setelah sekian puluh tahun berpisah, ternyata Allah pertemukan. Sehingga seorang mukmin jangan berputus asa. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ayyub alaihissalam. Setelah ditimpa sakit selama 17 tahun. Bayangkan sakit 17 tahun. Hartanya habis, anak-anaknya habis, ditimpa dharra, musibah yang luar biasa, tapi tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Ma'asyiral muslimin, demikian pula Nabi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak kala dia hijrah dan bersembunyi di dalam gua, orang musyrik mengejar. Dalam posisi gua di bawah jalan, optimis Nabi. Madanuka bisnain ya Aba Bakrin Allahu sadisuhuma. Ya Rasul, kalau salah satu mereka melihat ke kakinya sendiri, la absorona ya Rasulullah, pasti lihat kita ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh optimis dengan pertolongan Allah. Ya Aba Bakrin, hei Abu Bakar, madhanuka bisnain, apa yang kamu ketahui? Kalau ada dua orang, Allahu salisuhuma, Allah yang ketiganya. Maka Allah pun menolong hamba-Nya. Allah butakan mata-mata musyrikin, tidak bisa melihat dua hamba Allah ini. Dan Allah ingatkan itu di dalam Al-Quran. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته Lihat, Allah turunkan sakinatahu, ketenangannya. Wa ayyadahu bijunudih, Allah kuatkan dengan tentaranya. Dua orang lawan sekian banyak kalah. Cuma dua orang dikejar oleh sekian banyak orang, ternyata yang menang yang dua. Yang musyrik kalah. Berarti orang-orang yang bertauhid memiliki jiwa optimis dengan pertolongan Allah. Jangan melemah. Karena pertolongan Allah sangat dekat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Allah jadikan kalimat-kalimat orang kafir rendah. Kalimat-kalimat kekufuran, kesyirikan rendah. Dan kalimat Allah yang tinggi. Tauhid. Itulah orang-orang yang memperjuangkan tauhid. Sedikit tidak membuat lemah. Banyak tidak membuat sombong. Dia sadar semua itu hanyalah pertolongan dari Allah. Ma'asyiral muslimin, rahimahini wa rahimakumullah, itu keoptimisan beliau. Bahkan tak kala sebelum hijrah, beliau masih bersemangat menyampaikan tauhid sekalipun penduduk kota Mekah telah berusaha membunuhnya. Ketika sedang sujud, orang kafir musyrik mengambil isi perut unta. Dalam posisi kepala sedang sujud, bisa dibayangkan ditaruh isi perut unta. Bayangkan jahatnya orang-orang musyrik. Tidak suka kalau lihat ada orang sujud kepada Allah. Maka tak kala beliau sudah diperlakukan sedemikian rupa, beliau optimis terus berdakwah, pergi ke Taif membawa Zaid ibni Harisah. Maka dia datang ke kota Taif. Ternyata penduduk kota Taif yang tua yang muda, anak kecil laki perempuannya melempar dengan batu-batu. Beliau pun berdarah. Naam. Dan beliau pulang ke kota Mekah. Dan demikianlah beliau ketika mau pulang ke Mekah. Maka Zaid bertanya, ya Rasulullah, kaifa tarji ilaihim waqad hum akhraju? Wahai Rasulullah, engkau akan kembali ke kota Mekah dalam kondisi mereka telah berusaha mengusir kamu, ingin membunuh engkau ya Rasulullah. Qala ya Zaid, wahai Zaid bin Harithah, inna Allah ja'ilun lima tara farjan wa makhraja. Wahai Zaid, kamu akan melihat sesungguhnya Allah pencipta segala kemudahan. Apa yang engkau lihat itu akan berubah menjadi kemudahan. Optimis. Demikianlah setelah beliau diusir, tinggallah di kota Madinah. Maka beliau pada tahun ke-8 menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong bersabar ditaklukkan kota Mekah. Itulah orang-orang yang bertauhid. Sempitnya kondisi tidak berucap dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan lemahnya akidah. Optimis. Pasti kita akan ditolong oleh Allah. Itu sikap yang benar yang dicontohkan oleh beliau. Nah, sesulit apapun yang sedang dihadapi, maka ucapkan kalimat pertolongan Allah itu dekat. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu dekat. Ma'asyiral muslimin, itu oleh karena itu kata Syekh, tajiduhu illam yudarikhu rabbahu yastawla alaihil kunut wa yastab'idu al-faraj wa la yas'adi asbabihi. Amal amnu min makrillah. Adapun merasa aman dari makar Allah, fatajidul insan muqiman alal ma'asi ma'atawafirin ni'am. Kau dapatkan orang yang merasa aman dari makar Allah, barakallahu fikum, kamu akan dapatkan orang tersebut muqiman alal ma'asi, menegakkan di atas maksiat-maksiat, melakukan maksiat-maksiat, ma'atawafurin ni'am alaihi, dalam keadaan dipenuhi nikmat-nikmat dunia padanya. Tawafur, diberikan nikmat yang banyak dari nikmat-nikmat dunia kepadanya. Wa yara annahu ala haq fa yastamirru fi batilihi. Atau orang yang merasa aman dari makar Allah, kamu lihat, wa yara, dia melihat bahwa dia di atas kebenaran. Saya berbuat maksiat, ini urusan saya sendiri, kamu tidak usah ikut campur tangan. Dikira kalau dia berbuat maksiat, azabnya turun untuk dia saja. Fataku fitnah, takutlah adanya azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tidaklah Allah timpakan hanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja. Sehingga harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dia mengatakan, dia melihat, dia di atas kebenaran. Ini hak azazi saya. Ini kebebasan saya. Itu bukan kebebasan kebladasan. Bagaimana engkau seorang hamba bermaksiat kepada Allah dan merasa berbuat baik seperti orang munafik? Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan berbuat maksiat di muka bumi ini, qalu innama nahnu muslimun, mereka menjawab, kami sedang berbuat perbaikan. Ya, ini namanya orang yang merasa aman dari makar Allah. Fala syakka anna hadza istidraj, tidak diragukan inilah yang namanya istidraj. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.